Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairu al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan dari risalah Senasir As-Sa'di rahimahullah, hal wasailul mufidah lil hayatis sa'idah. Kita masuk sebab yang kedua. Di antara sebab seorang meraih kehidupan yang bahagia, wa minal asbabi allati tusilul ham wal gham wal qalaq al ihsanu ilal khalqi bil qaul wal fi'li. Dan di antara asbab yang kedua untuk seorang meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini adalah wa minal asbab allati tuzilul ham, dan di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan alham kecemasan, wal gham kegundahan, wal qalaq dan kegoncangan jiwa, cemas, gundah, goncang jiwanya adalah gambaran hidup yang sengsara. Apa itu asbabnya? Al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada khalq makhluk. Bil qawli wal fi'li, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan juga wa anwa'il ma'ruf, dan segala jenis hal yang ma'ruf yang mengandung kebaikan. Ma'ruf menurut syar'i, ma'ruf menurut apa yang diperintahkan oleh syariat. Berbuat baik kepada makhluk, baik ucapan atau perbuatan, melakukan segala jenis yang dianggap baik oleh syariat, kulluha khairun wa ihsan, itulah yang namanya kebajikan, itulah yang namanya kebagusan. Nah, dengan itu yadfa'ullahu 'anil birri wal fajir al humum. Wabiha, dengan melakukan tindakan kebaikan tadi, yadfa'ullahu, Allah akan menolak, 'anil birri wal fajir, orang yang melakukan kebajikan, dari orang yang baik ataupun orang yang fajir. Fajir orang yang durhaka. Karena berbuat baik kepada makhluk itu kadang orang yang mukmin, yang tidak mukmin juga melakukan. Iya. Makanya siapa yang berbuat baik kepada makhluk, Allah akan tolak al-humum, kecemasan, wal-humum, kegundahan, bihasbiha, sesuai dengan keadaan perbuatan baiknya. Jadi yang berbuat baik kepada manusia itu bukan hanya sekedar orang mukmin, bahkan orang kafir pun kadang berbuat bajik, membantu dan menolong. Tetapi walakinan walakin lil mukmin minha akmalul hawwi wan nasib. Tetapi bagi orang mukmin dengan berbuat baik itu minha, dari kebaikan, balasan kebaikan tadi, akmalul hawwi wan nasib, dia akan mendapatkan akmalul hawb, bagian yang paling sempurna. Bagian yang paling sempurna, hawb wan nasib, bagian pemberian yang paling sempurna. Kenapa orang mukmin balasannya lebih sempurna? Kebaikan dari kebaikan yang dilakukan Allah ganti, diberikannya oleh Allah, ditolak dari segala kecemasan, lebih sempurna. Apa sebabnya? Karena yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlas. Karena hal itu dibedakan, yatamayyaz, dibedakan, bi anna ihsanah, bahwa perbuatan baiknya sadirun, muncul. Orang mukmin berbuat baik kepada makhluk itu muncul an ikhlas, karena sebab ikhlas, ta'abbud lillah, berbuat rangkaian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa orang mukmin bagiannya lebih besar? Karena dibangun di atas ikhlas. Yang kedua, wahtisabili sawabih, karena mengharap pahalanya Allah Ta'ala. Fayahunullahu alaihi badlil ma'ruf lima yarjuhu minal khair. Maka Allah Ta'ala yahunu alaihi, akan meringankan. Yahun, akan meringankan. Allah akan ringankan alaihi, atasnya, badlul ma'ruf, ketika mencurahkan kebajikan. Lomannya dia, dermawannya dia, yang diharap adalah pahala. Kalau orang kafir dermawan, pasti ada udang di balik itu semuanya, ya. Ada niat jahat di balik itu semuanya. Masih sari apa namanya bungkusan sembako, ada maksudnya ini, betul, supaya berpindah agamanya. Nauzubillah min zalik. Sehingga seorang mukmin yang berbuat baik, ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas dalam rangka meneladani bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika melakukan kebaikan terasa ringan. Sebagaimana Nabi kalau infak daiman-eman, datang seorang minta harta, fa'aqtahu honama, diberikan kambing, ma bainal jabalain, kambing yang ada di antara dua gunung, satu lembah. Masya Allah, ini teladan kita, ringan melepaskan harta walaupun banyak. Kalau kita satu aja sudah mikir, data ingu dikembalakan sekian tahun, ada orang datang minta kasih, mikir. Ini satu lembah, kasihkan semuanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah orang mukmin yang mengharap pahala ringan kalau berbuat baik. Lima yarjuhu minal khair, karena yang diharapkan darinya adalah kebajikan. Wa yadfa'u anhul makarih, dan Allah akan tolak darinya al makarih, kejelekan-kejelekan. Kadang ada orang ngasih karena takut kepada orang jahat. Nanti kalau saya tidak ngasih, motor saya, mobil saya yang bagus ini dirusak. Lihat. Jadi dia memberi terpaksa. Bukan karena sebab berbuat baik itu barakallahu fikun, ingin mendapatkan dari sisi Allah ditolaknya kejelekan. Karena Nabi bersabda, innama tunsurun wa turzaqun bidu'afaikum. Tidak lain kalian tunsurun, ditolong, wa turzaqun, diberi rezeki, bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang yang lemah diantara kalian. Jadi kalau ngasih kebaikan kepada orang yang lemah, ingat, kalian ditolong dapat rezeki karena ada orang miskin tadi. Harta antum di mana-mana harus bayar tukang jaga, satpam, gaji satpam. Harta antum utuh. Coba kalau antum jadi satpam sendiri, tidak sanggup. Lihat, ketika berbuat baik kepada orang, ingat, kamu juga direzeki melalui orang lemah. Sehingga ketika berbuat baik, mengharapkanlah kepada Allah pahalanya. Jangan niatnya biar orang tidak pada ganggu. Jangan seperti itu. Otomatis kalau kita berbuat ihsan, Allah akan tolak kejelekan. Bi ikhlasihi wa ihtisabihi, karena sebab ikhlas dan mengharap pahala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, tidak ada suatu kebaikan, fi kasirin min najwahum, di banyak kalian najwa, yatakhatabun, yatakallamun, kalian ngobrol berbicara, banyak kalian ngobrol dengan manusia, illa, kecuali obrolan, ucapan, man amara bisodaqoh, orang yang memerintahkan orang lain bersodaqoh, au ma'ruf, atau menyuruh orang lain berbuat kebajikan, au islahim bainan nas, atau orang yang mendamaikan, islah, mendamaikan diantara manusia, menyuruh orang supaya bersedekah, menyuruh orang supaya berbuat baik, atau mendamaikan diantara dua orang yang bertengkar, itu kebajikan. Obrolan yang bermanfaat, ucapan yang berguna. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal itu, ibtigha'a mardhatillah, hanya mengharap ridho Allah, maka fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami berikan pahala yang besar. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan pahala yang besar. Ayat ini diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukan kebajikan, bicara, najwa, najwa itu maknanya kata Syekh Nasir As-Sa'di, yatanaja bihin nas, ngobrol dengan orang, yatakhatabun, mengajak bicara orang. Karena omongan dengan orang lain yang pertama kadang mengandung kebaikan. kadang mengandung kejahatan, kadang mengandung hal yang mubah. Maka tidak ada kebaikan obrolan yang di situ mengandung pertama nyuruh orang bersedekah atau mengajak orang lain berbuat ma'ruf, itu sedekah kebaikan, atau mendamaikan orang. Yang melakukan hal itu ibtigha'a mardhatillah. Apa makna ibtigha'a mardhatillah? Kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, mukhlishon ila dzalik. Dia lakukan itu semuanya mukhlishon ila dzalik, ikhlas. Muhtasiban sawab dzalik ala Allah azza wa jalla, mengharap pahala dari sisi Allah azza wa jalla. Orang yang melakukan dengan ikhlas mengharap balasan dari sisi Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, diberi ajra sawaban jazila, pahala yang banyak, pahala yang besar. Itulah amalan yang menjadikan orang itu menjadi tenang. Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitab Bahjah Qulub, berbuat ihsan kepada makhluk yang paling luhur, wa min ajalli anwa'il ihsan, di antara perbuatan ihsan yang paling luhur, al-ihsan ila man asa'a ilaik, anda berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada anda. Ya, ini paling luhur nilainya. Biqaulin au fi'lin, baik dengan ucapan atau perbuatan. Ini hanya orang yang sabar. Allah berfirman dalam surat Fussilat 34, idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tolaklah, idfa, tolaklah kejelekan itu, billati hiya ahsan, dengan yang lebih bagus. Dia berbuat kejelekan, balas dengan yang lebih bagus. Duh, berat apa ringan? Dia berbuat jelek, balas dengan alatihya ahsan, yang lebih bagus. Faidhal ladhi bainaka wa bainahu adawah, tiba-tiba orang yang ada di sekitarmu yang tadinya memusuhi, ka'annahu waliyun hamim, seolah menjadi wali pembela yang setia. Ya, tapi ingat, wa ma yulqaha illa alladziina shabaru, tidak akan mampu melakukan itu kecuali orang yang sabar. Kalau kita tidak memiliki jiwa yang sabar, tidak mampu membalas kejelekan dengan yang lebih bagus. Biasanya kalau kaidah orang, pembalasan lebih kejam dari perbuatan, seperti itu. Itfa billatihi ahsan, maka dikatakan wa mayulaqaha illa sabiru, inilah yang membahagiakan hidup. Iya, wa mayulaqaha illa duhadzin azim, tidaklah bisa melakukan hal itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Tapi ini harus dengan ikhlas. Ini kepada makhluk. Kalau kita mampu membalas kebaikan, kejelekan dengan yang lebih baik, sesungguhnya ini perkara yang sangat besar nilainya. Dan ini kata Syekh yang paling berat. Nah, berbuat ihsan bukan hanya kepada manusia. Sehingga Syekh Nasir As-Sa'di menyebutkan termasuk berbuat ihsan kepada makhluk selain manusia seperti binatang. Iya. Orang kafir juga berbuat baik kepada binatang. Saking sayangnya kepada anjing, dimandikan, diberi daging yang paling bersih, yang paling sehat. Iya. Luar biasa sayangnya. Tapi giliran kepada orang muslim, kejamnya luar biasa. Bunuh, dibakar, siksa. Allah katakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, perbagus cara membunuhnya. Bunuh musuh, penggal, mati, sudah, jangan dicincang. Perbagus. Sudah mati udah. Jangan dirobek-robek perutnya, diambil organnya, dirusak. Cukup mati. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih binatang, fa ahsinu dzibha, perbagus cara nyembelihnya. Wal yuhidda hadukum safratahu, tajamkan pedangnya. Pisau yang untuk memotong tajamkan dulu. Yang kedua, wal yurih dzabiyah tahatahu, istirahatkan binatang yang mau disembelih. Hadis Muslim. Jangan ditakut-takuti. Ini hewan punya perasaan. Mau disembelih, pedangnya ditaruh di depan kepala ini, kamu akan sembelih nanti jam 8. Kata Ibnu Abbas, ini menyakiti sebelum disakiti. Membunuh dua kali maknanya kamu. Di amang-amang kayak gini sudah tersiksa. Sembelihan yang kedua ini sakit juga. Barakallahu fikum. Ini Islam. Sampai ada seorang pelacur, bagi pelacur, yang dia itu melakukan dosa besar, pelacur. Kisah Bani Israel. Tiba-tiba dia lihat ada seekor anjing kehausan, lidahnya ke pasir, silatin pasir, saking hausnya hampir mati. Maka wanita ini turun ke sumur, sumur, dan khufnya dicopot, digigit, tidak ada timbaknya. Khuf diisi air, naik. Maka kemudian diberikanlah kepada anjing tersebut. Maka annallaha syakara laha, Allah bersyukur. Allah bersyukur, lihat, atas perbuatan perempuan ini. Wa ghafara laha, diampuni oleh Allah wanita Bani Israel ini. Qalu, sahabat heran, ya Rasulullah, innalana fil bahaim ajra, apakah pada binatang itu ada pahalanya kalau berbuat baik? Fi kulli kabidin hariin ajra, pada setiap binatang yang ada kabidnya, jantungnya, hatinya itu yang basah, ada pahalanya. Kalau dilakukan ikhlas, mengharap pahala Allah, kebajikan. Barakallah. Orang kafir juga sangat penyayang sama hewan. Tapi apa yang diharap-harap? Dapat rekor, apa namanya, pujian orang, rekor pencinta apa. Kalau kita seorang mukmin berbuat baik sekalipun kepada binatang, ikhlas. Ini yang menjadikan tenangnya hidup, bahagia seorang mukmin. Jangan dikira binatang itu tidak punya perasaan. Kalau antum tidak berbuat baik, makanya ada istilah unta itu kadang dendam. Ketika disakiti, nanti di tengah jalan, di tengah terik yang sangat panas, dia akan duduk diam, tidak mau jalan. Karena kamu menyakiti dia. Maka berbuat baik kepada binatang. Barakallahu fikum. Fa akhbara ta'ala anna hadhil umur kullaha khairun. Allah khabarkan dalam surat An-Nisa 104, semua ini adalah kebaikan. Berbuat ma'ruf, sodakoh, mendamaikan orang. Mendamaikan orang, kata Syekh Nasir As-Sa'di, ini termasuk upaya yang Allah perintahkan, perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Mendamaikan orang yang saling berselisih, bertengkar, perpecahan. Bahkan syariat haqqus syari' alal islah bainan nas bidima wal amwal wal a'rad bal fil adyan. Bahkan Islam menganjurkan mendamaikan pada manusia pada urusan darah, harta, kehormatan, termasuk agama. Artinya apa? Ketika muncul perkara kebid'ahan, kesyirikan, ini harus diingatkan. Sebab kebid'ahan, kesyirikan adalah maksiat yang menjadikan munculnya perpecahan. Itu sumber terbesar. Nabi perang sama pamannya sendiri. Apa sebabnya? Karena paman-pamannya membela agama kesyirikan. Keluarga pecah. Dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyin mengingatkan bahaya yang memecah belah umat Islam ini. Kekufuran, bahkan maksiat itu yufarriq, bisa memecah seorang hamba dengan hamba yang lain. Baik, kebid'ahan juga sama, memecah belah barisan kaum muslimin. Maka ini harus diingatkan, islah bainan nas. Tapi dakwah, sekali lagi kata Syekh, semua itu akan jadi kebaikan, mimman sadarat minhu wal khair yajlibul khair. Kebaikan akan menarik kebaikan. Wa yadfa'u syarr, kebaikan akan menolak kejelekan. Wa anal mu'min muhtasib yu'tiyahullahu ajran 'azima. Orang mukmin yang ikhlas mengharap pahala Allah saja, yu'tiyahullah, Allah berikan ajran 'azim. Wa min jumlatil ajr, termasuk sejumlah pahala yang Allah berikan al-'azim tadi, zawalul ham, lenyapnya alham, kecemasan, wal ghom, kegundahan, wal akdar wa nahwiha, dan juga berbagai macam akdar, kerusakan-kerusakan yang muncul, kecemasan atau kerusakan yang muncul dan yang sejenisnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan manusia itu akan mendapatkan pahala besar, termasuk lenyapnya alham. Sampai Nabi suatu saat mengatakan, arihna min dil khulaisah, istirahatkan kami dari kesyirikan yang ada di zul khulaisah. Maksudnya Nabi tidak tenang ketika masih ada kesyirikan. Arihna min dil khulaisah, istirahatkan kami dari kesyirikan yang ada di dul khulaisah. Ketika dakwah ditegakkan, mendamaikan manusia dengan ikhlas, orang berduyun-duyun mengerti tauhid, otomatis kecemasan akan Allah angkat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, lihat. Bagi mereka al-amnu, keamanan. Kata Ibnu Katsir, keamanan fi dunya, keamanan di akhirat. Jadi tauhid menciptakan kondisi aman, damai. Kesyirikan di tengah manusia kalau tidak diingkari dengan ikhlas, tentunya harus ikhlas. Kuncinya ikhlas. Dakwah itu harus ikhlas. Diniatkan murni. Orang lain itu berubah walaupun dia tidak lihat perubahannya. Maksudnya apa? Walaupun dia sudah mati, orang sudah baru berubah, tidak masalah. Namanya dakwah, mungkin kita sudah mati, orang baru percaya. Mungkin. Namanya dakwah, bukan yang diharapkan orang memegang tangan kita, kaki kita, bagus kamu, bagus. Bukan itu. Bukankah zaman dulu ada anak kecil, Hulam dalam hadis, dakwah. Negara itu penyembah berhala. Hanya dia yang dengan seorang rahib yang kenal adanya Allah Rabbul Alamin. Tangkap orang beriman ini. Hanya anak kecil ini dibunuh. Terdengar kalimat amanna bi rabbi hadzal hulam, kami beriman kepada Rob anak kecil ini. Penduduk negeri beriman. Dai-nya ninggal sudah, orangnya baru berduyun-duyun masuk Islam. Ini harus ditanamkan. Ahlus sunnah berbuat sekarang walaupun tidak menikmati hasilnya sekarang. Kita menebar dakwah. Biar orang bicara ini, bicara itu. Karena dakwah ini bukan mencari pujian orang, banyak yang memuji kita. Barakallahu fiik. Ini akan tenang. Karena ikhlas, tenang. Hilang rasa gundah, sedih. Karena kalau tidak ikhlas, kalau tidak dipuji, nesu. Kok saya tidak dipuji? Nesu. Sedih kalau orang tidak memuji dia. Kalau ikhlas, ringan. Wa min asbabi, sebab yang ketiga. Wa min asbabi daf'il qalaqin nasi an tawatturil a'shab, dan diantara sebab-sebab menolak al-qalaq, kegoncangan jiwa yang muncul anasi an tawatturil a'shab, dari mengencangnya al-a'shab, saraf-saraf al-a'shab, saraf-saraf, wa istighalil qalbi, dan kesibukannya hati, bi ba'dil muqaddarat, sebab perkara-perkara yang muqaddarat merisaukannya, menyusahkannya. Saya ulangi, diantara sebab menolak kegoncangan yang muncul akibat tawatarat, tawatur, yakni mengencangnya al-aqsob, saraf-saraf, wastighalil qalb, kesibukan hati, karena sebab sebagian muqaddarat, perkara yang merisaukan. Apa itu? Yang ketiga, istighal bi amalin, menyibukkan diri dengan beramal. Minal a'mal, dari amal-amal baik, au ilmin, atau menyibukkan dengan ilmu. Minal ulumin nafi'ah, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Menyibukkan beramal soleh, menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Fa innaha talaha al-qalbu an istighalihi bidhalikal amr alladhi aqlaqahu. Itu semuanya akan talaha, melalaikan hati dari menyibukkan apa tadi yang menyusahkan, menyibukkan hati alladhi aqlaqahu, yang menggoncangkan hatinya. Disibukkan dengan ilmu, duduk di majelis ilmu, turun ketenangan. Ya, banyak perkara yang membuat kepala pening, menjadikan risau. Tapi duduk di majelis ilmu, kata Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan. Nah, damai. Walaupun mungkin habis pulang eling lagi, waduh ini masalah belum rampung. Mungkin muncul lagi. Warubama nasiya, bahkan kadang jadi lupa. Bisa babi dzalikal asbab, karena melakukan sebab-sebab itu. Allati aujabat lahul ham wal ghum, perkara-perkara yang menjadikan cemas, perkara yang menjadikan gundah. Wa farihat nafsuh, bahkan menjadi senang dirinya. Wasdada nasyatuhu, semakin bertambah nasyatuhu, semangatnya. Ini sebab yang kedua, menyibukkan diri dengan berbuat yang bermanfaat, atau menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, belajar. Walaupun urusan bisnis di rumah membuat kepala pening, urusan rumah tangga kita pening, ketika sibuk duduk di majlis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Barakallahu fikum. Ya, sebab kalau sudah diberi ketenangan, sebabnya jadi lupa. Adalah dikisahkan Ubaid ibni Ya'ish. Ubaid ibni Ya'ish, beliau menceritakan, aqamtu salasina sanah, saya duduk menulis ilmu selama 30 tahun. 30 tahun kata beliau, ma akaltu biyadi, saya kalau sudah datang waktu malam, ma akaltu biyadi, karena saya tidak sempat makan pakai tangan saya sendiri. Kenapa? Li'anni kuntu mashulan bi kitabatil hadis, karena saya sibuk nulis hadis sampai tidak sempat makan malam. Kecuali siapa yang memberi makan? Fakanat ukhti talaqqamani at-ta'am biyadiha, saudari perempuanku yang apa namanya nyuapin. Dia asik nulis, lupa makan. Kalau udah disuapin enggak makan gitu. Beda dengan kita ya. Pas sudah malam pegang HP pencet, cet. Sampai lupa makan juga. Lebih ngeri lagi lupa sama anak istrinya. Nauzubillah. Lebih ngeri lagi lupa sholatnya. Kalau ini sampai saking asiknya apa tadi? Nulis hadis selama 30 tahun. Kehidupannya seperti ini terus, kalau udah malam mulis udah sempat makan, didulang sama saudarinya. Antum pernah kayak gitu? Iya. Kalau anak kecil main game, wah sampai lupa makan, ibunya yang dulang. Main game. Itulah kesibukan melalaikan sesuatu yang bikin pusing. Iya. Itu para ulama dulu. Wa hadha sababu aidan mushtarikun bainal mu'min wa ghairihi, dan sebab ini menyibukkan dengan sesuatu menjadi hilang peniknya pikiran, itu juga ikut di dalamnya antara mukmin dan selain mukmin. Orang kafir juga punya urusan yang pelik, tapi mereka menyibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pakai kapal pesiar, wah, tengah laut, masuk ke dasar laut, makan ikan dasar laut sana baik pas selam, kurang puas, telur ikan, baik yang sudah telurnya. Saya pada seorang raja kafir asik makan telur ikan yang termahal di dunia, selang berapa saat mati katanya. Orang cerita ke saya sampai sejauh itu, katanya menghilangkan peliknya pikiran raja ini. Didapat tapi suatu yang seperti itu. Walakinnal mu'minu yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi istighalih bidzalikal ilm. Tetapi orang mukmin yamtaz dibedakan dengan sebab imannya, ikhlasnya, mengharap ihtisab pahalanya fi istighalih dalam menyibukkan dirinya. Bidzalikal ilm, dengan ilmu itu. Ya. Alladhi yata'allamuhu ayu'allimuh, ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan. Wa ya'malul khair alladhi yu'allimuh, dan dia melakukan kebajikan yang dia ajarkan. Disibukkan belajar, mengajar. Baik. Iya. Sehingga Imam Ibnul Mubarak, suatu saat dia habis sholat duduk, orang-orang sudah duduk ngobrol. Maka Ibnul Mubarak dipanggil, ala tajlis ma'ana. Ibnul Mubarak, kenapa kamu sudah ikut duduk ngobrol di sini? Sa'ajlis ma'arut Nabi SAW wa ashabihi. Saya akan duduk bersama Nabi dan para sahabatnya. Maksudnya apa? Masuk rumah buka hadis. Saya akan duduk bersama Nabi dan para sahabatnya. Amma ajlis ma'akum, kalau saya duduk bersama kamu, omongan menghibah, mencela, ya, bermanfaat. Itu Ibnul Mubarak. Waktunya benar-benar dimanfaat untuk ilmu. Tapi karena dia jujur, barokah ilmunya. Barakallahu fikum. Wa in kana ibadatan fa huwa ibadah. Kalau itu disibukkan ibadah, maka dia itu ibadah. Kalau kesibukan yang menghilangkan peliknya syarat tadi dihilangkan dengan ibadah, itu jadi ibadah. Iya. Wa in kana syuhulan dunyawiyan aw adatan dunyawiyah fa ashabuha niyatus shalihah. Kalau itu kesibukan duniawiyah atau adat duniawiyah, kebiasaan duniawiyah, ashabuha niyyah as-salihah, yang pelakunya niatnya adalah untuk kebaikan, wa qasdul isti'anah bidzalik ala ta'atillah, tujuannya untuk membantu dengan hal itu mentaati Allah. Falidhalik asaruhul fi'alu fidafil ham wal humum wal ahsan. Maka itu juga memiliki asar, pengaruh al fi'al positif, punya dampak positif. Iya. Sudah pelik, akhirnya pergi ke tempat yang bagus pemandangannya, menghilangkan sambil baca Quran di situ. Tadabur, baca Al-Quran, murajaah hadis, untuk menghilangkan suasana peliknya masalah, hadapi berbagai macam problem yang dihadapi, hilangkan pelik sambil mancing. Mubah, itu bukan hobi, dar buran aja, rame-rame apa, nangkep ikan biar plong. Sekedar menghilangkan suasana pelik. Kalau itu pengaruhnya fi'al, pengaruhnya positif untuk menghilangkan ham, cemas, humum, kegundahan, wal ahzan, kesedihan, itu jadi positif. Bukan hobi lo ya. Dan untuk itu aja. Fakamin insanin, berapa banyak orang yang ubutulia, diuji bil qalaq, goncang jiwanya, wa mulazamatul akdar, dan terus ditimpa kerancuan, kerisauan, risau hidupnya. Fahalatil amrod, ditimpa, diliputi penyakit. Al mutanawiah, yang bermacam-macam. Dawa'uhu an-najih, obatnya apa? Datang ke dokter spesialis ini, wah tidak sakit mak. Datang ini, oh ini sehat pak. Ternyata sakitnya karena ketakutan, cemas, Obatnya apa kata orang? Nisyanuhu sabab, melupakan sebab yang bikin cemas. Alladzi qaddarahu, yang merancaukan. Qaddara itu membuat risau. Wa aqlaqahu, yang bikin goncang jiwanya. Wastighaluhu bi'amalin min muhimmati, dan dia menyibukkan, istighol menyibukkan, melakukan min muhimmati, apa yang menjadi kesukaannya. Begitu apa namanya, duduk sambil mancing dapat, wah hilang yang bikin risau. Adanya gitu, lupa masalah, pulang ke rumah ketemu masalah lagi sama istrinya, pusing lagi. Itulah masalah, melupakan sesuatu yang merisaukan. Itu kadang seperti itu. Orang mukmin ya tidak ya, insyaallah bukan itu yang pokok, sekedar hiburan. Orang mukmin ialah wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Sehingga wayan bahi ayakuna suhul alladhi yastaghilu bihi mimma ta'nasu bihi nafsu wa tashattaquh wa tashtaquh. Sehingga seyogyanya agar supaya as-suhul, kesibukan yang menyibukkan bihi padanya, mimma ta'nasu bihi nafsu, sesuatu yang melunakkan dirinya, tashtaquh, dirindukan oleh jiwanya. Jiwanya itu rindu melakukan hal itu. Fa in hadza fa in hadza ad'a li husuli hadzal maqsud nafi'. Ini juga perkara yang lebih ad'a, mengundang diperoleh hadzal maqsud nafi', tujuan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Sehingga ahlu sunnah disibukkan dengan ilmu, belajar dan mengajar, karena ini adalah amalan yang paling mulia, afdal ba'dal faridah, sehingga dia akan selamat dari kegundahan, kematian. Karena bodoh, kata Ibnu Qayyim, wa fil jahli qablal mauti mautun, bodoh itu adalah sebelum mati adalah kematian, li ahli, bagi pemiliknya. Wa ajamuhum qablal kuburi kuburun, bodoh itu menjadikan jasad-jasad mereka terkubur sebelum dikubur. Kalau ingin hidup, belajar, sibukkan dengan ilmu, sehingga kegundahan insyaallah akan Allah hilangkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.